كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Allah menurunkan Al-Quranul Karim yang dengannya semua jalan jadi terang. Dengannya kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Sampai hari kiamat, itulah yang akan menjadi pedoman dan pegangan seorang muslim. Yang Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Persoalannya hanya nunggu waktu. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam 13 tahun beliau ditindas, sebagian sahabatnya dibunuh, sebagian sahabatnya harus meninggalkan kota Mekah, mereka hijrah ke Habasyah, menyeberangi lautan ke negeri yang mereka tidak kenal untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Namun dengan berjalannya waktu, Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Silahkan yang mau benci, silahkan yang mau sakit hati, karena kebenaran itu akan selalu ada di atas. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang. Jadi kalau ada yang mungkin takut sama Islam, takut sama umat Islam, maka itu disebabkan ketidakfahaman mereka dengan Islam. An-nas a'da ma jahilu. Manusia itu secara tabiatnya dia itu memusuhi hal-hal yang tidak dia ketahui. Dikasih makanan yang enak, super enak. Tapi karena dia gak pernah makan, kadang kalian gak makanan apa nih. Tapi tatkala dia tahu, dia kenal sama tuh makan, ya Allah ada makanan zen. Karena dia udah kenal. Begitu pula dengan agama kita, Nabi kita, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang buat alam semesta. Engkau tidak akan pernah mendapatkan, menemukan, memperoleh kedamaian, keamanan seperti tatkala engkau memeluk agama Allah ini. Semoga salat itu bersambung untuk semua yang mengikuti beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang sampai hari kiamat akan tetap ada menegakkan kebenaran ini. Amma ba'd, ahibati fillah, setelah libur hampir 2 bulan lebih, mungkin kita libur ngaji perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, hari ini Allah perkenankan bagi kita untuk melanjutkan. Kita sampai kepada pembahasan tentang Bai'atul Aqabah. Sebuah proses untuk meninggalkan kota Mekah. Itu sebuah keniscayaan. Ketika engkau berusaha untuk memperbaiki, tapi ternyata kota tersebut tidak menerima perbaikan. Bahkan mereka memandang orang-orang yang memperbaiki itu adalah orang-orang yang buruk. Saatnya mempersiapkan diri untuk meninggalkan negeri tersebut. Bumi Allah ini luas. Ada manusia-manusia yang hidup dalam kegalauan, dalam urusan rezeki, ekonomi, sosial, ya. Padahal bumi Allah ini luas. Ketika di tempat itu, engkau tidak mendapatkan panggung, tidak mendapatkan kesempatan, peluang, maka ada bumi Allah yang lainnya yang luas. Akhirnya, Nabi SAW mempersiapkan diri. Kita telah membaca bagaimana proses Bai'atul Aqabah, ya, al-ula ini. Bagaimana Nabi SAW mendatangi orang-orang yang berangkat haji. Kita ini berada di bulan haji, Dzulqa'dah. Kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bagaimana Nabi SAW memanfaatkan momentum orang-orang yang meninggalkan negerinya, melangkahkan kaki untuk ke rumah Allah Azza wa Jal. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Walaupun lafaz talbiyah mereka bercampur dengan kesyirikan, tapi mereka datang. Yarhamukallah. Dari Yaman mereka datang. Dari Madinah mereka datang. Dari Yamamah mereka datang. Dari berbagai pelosok negeri di Jazirah Arab mereka berkumpul di sana. Ini momentum untuk dakwah. Maka Nabi tidak mensia-siakan kesempatan tersebut. Beliau mendatangi tenda-tenda mereka. Datang ke kabilah fulan. Datang ke kabilah fulan. Ada yang menolak dengan cara yang menyakitkan. Ada yang menolak dengan cara yang halus. Ada yang menerima tapi takut-takut. Tapi sekali lagi, hanya nunggu waktu. Dan Nabi SAW siang malam beliau berdakwah. Kita ini kadangkala, ya Allah, ya, ana sendiri merasa kita terlalu dimanjakan. Menjadi pendakwah di masa sekarang ini dimanjakan sekali. Dulu Nabi SAW, beliau berjalan sendiri bersama Zaid bin Haritha. Bagaimana ketika ke Taif, beliau pun disakiti di sana. Diurak, dilemparin batu. Tapi kalau sekarang para pendakwah yang sudah diberi banyak kemudahan kadangkala menyebabkan semangat mereka untuk menyampaikan agama Allah ini jadi lemah. Ya. Barakallahu fikum. Silakan dibaca, kita masuk ke poin ketujuh dari hikmah dan faedah yang bisa diambil dari Bai'atul Aqabah yang pertama. Nah, silakan. 7. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang dikomentari oleh jumhur ahli sirah, terjadi pada Bai'at Aqabah pertama. Kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengawali baiat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dengan ajakan tidak menyekutukan Allah. Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hal ini merupakan syarat pertama, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah dan tauhid. Merupakan rangkuman dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi serta para dai, kapanpun dan dimanapun. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Inilah yang patut diingat oleh setiap individu muslim. Tauhid merupakan fondasi dan dasar keesaan Tuhan dalam beribadah. Itu tuntutan yang pertama dan utama. Tidak boleh individu muslim menghinakan dirinya dalam kemusyrikan bid'ah, khurafat, setiap perbuatan yang menafikan tauhid dan menafikan kesempurnaan tauhid. Barakallahu fikum. Di sini ada yang perlu diperbaiki. Tidak boleh individu muslim menghinakan dirinya. Yang betul atau yang tepat terjemahannya, menyepelekan kesyirikan, kemusyrikan ya. Dibuang dirinya dalam menyepelekan kemusyrikan, bid'ah, khurafat, setiap perbuatan yang menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid. Nah, silakan lanjut. Tidak boleh individu muslim menyepelekan bid'ah, khurafat, kesyirikan. Setiap perbuatan kesyirikan, kemusyrikan. Tidak boleh individu muslim menyepelekan kemusyrikan, bid'ah, khurafat, setiap perbuatan yang menafikan tauhid dan atau menafikan kesempurnaan tauhid. Siapa saja yang mengerjakan sesuatu sesuai dengan tauhid, maka ada harapan mendapat pengampunan. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa tauhid, maka tidak ada sedikit pun nilai amal baginya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu menyekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Barakallahu fik. Kita lihat nih jamaah, bagaimana dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaiat orang-orang yang datang. Apa sih yang Nabi minta kepada mereka? Yang pertama dipinta dari mereka adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin ribut di Indonesia tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu yang memang perlu diributkan. Itu menjadi pondasi. Menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan seorang muslim. Bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ada banyak yang dipertuhankan, tapi Tuhan itu esa. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada orang-orang yang datang itu untuk menyatakan, "Adla tusyriku billahi syai'a." Enggak ada. Kalian melakukan kesyirikan, selesai. Maka perlu diketahui bahwa tatkala seorang mengucapkan La ilaha illallah, yang dengannya dia masuk Islam, ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, secara lahir dia masuk Islam. Batin dia tergantung. Karena ada kelompok-kelompok munafikin. Bagaimana mereka datang, mereka membaiat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Nashhadu annaka Rasulullah." Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Tapi realitanya ternyata mereka orang-orang pendusta. Mereka berbohong. Pandai berbicara. Maka seorang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, yang bersyahadat, konsekuensinya engkau tidak boleh menyepelekan perkara kesempurnaan tauhidmu. Semua nabi, tanpa terkecuali. Dari sejak Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam yang sebelumnya, dan nabi-nabi yang selanjutnya, dakwah mereka kepada apa sih? Kalau bicara akhlak yang mulia, na'am. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidaklah aku diutus innama bu'itsu li utammima makarim al akhlaq. Ya. Tapi sejatinya akhlak ini adalah buah dari tauhid. Maka Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tuh, semua nabi tanpa terkecuali mereka diutus agar mereka mendakwahkan kepada tauhid. Sembahlah Allah azza wa jalla. Kenapa? Kunci surga itu la ilaha illallah. Engkau mau mendermakan hartamu sebanyak 1 triliun. Karena kemanusiaan. Tapi engkau melakukan kesyirikan, enggak ada gunanya. Oh, Ustaz kok bisa mengklaim seperti itu? Allah yang menyebutkan. Tadi di ayat yang kita baca di surat Az-Zumar ayat 65. Apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyraqta, telah diwahyukan kepadamu. Ini wahyu yang Allah turunkan kepada nabi. Kalau engkau percaya sama Nabi alaihi salatu wasallam dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, apa konten wahyu tersebut? La in asyraqta, jika kamu menyekutukan Allah SWT. Ini orang beriman tapi melakukan kesyirikan. Ini orang sholat melakukan kesyirikan. Mungkin saja. Kenapa enggak mungkin? Enggak ada yang maksum. Yang terjaga cuma Nabi alaihi salatu wassalam. Orang berangkat haji puluhan kali umroh. Mungkinkah dia terjebak dalam kesyirikan? Mungkin. Karena itu adalah perangkap iblis yang paling dahsyat. Yang dengannya dia ingin menyesatkan manusia. Kenapa? Kalau dia melakukan kesyirikan, urusan dia mau haji 10 kali, dia mau umroh ratusan kali, iblis gak peduli. Fadol sudah. Kenapa? Karena Allah mengatakan, kalau engkau melakukan kesyirikan, semua amalanmu gugur. Gak ada gunanya. Mau dikatakan juara, kalau ada juara lari nih, lari capek dia. Tahu-tahu dia pakai doping. Mau sampai garis finish, di diskualifikasi dia. Selesai sudah. Kenapa? Karena ada satu aturan yang gak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, selesai engkau. Mau jadi juara, diambil. Pemandangmu adalah orang terbaik di muka bumi ini. Orang yang paling sempurna. Karena engkau banyak berbagi sama orang. Tapi engkau melakukan kesyirikan. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan di lisan. Orang munafik berada di keraknya api neraka. Padahal dia paling fasih mengatakan la ilaha illallah. Lalu kita meremehkan tentang ini. Maka jemaah rahimakumullah, saatnya kita mengkoreksi diri kita. Udah benarkah tauhid kita? Gimana kita mau mengatakan kita udah benar tauhidnya kalau kita enggak pernah mendalami tentang makna la ilaha illallah? Tiap hari kita sholat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tatkala engkau ditanya apa konsekuensi 5 kali sehari. Bukan 5 kali sehari jemaah. Salat yang 2 kali tasyahud. Berarti kita 9 kali. Mengatakan asyhadu an la ilaha. Belum ketika kita dengar azan. Belum doa setelah wudu. Terus kita. Tapi ucapan itu tidak akan pernah bermanfaat buat kita. Di akhirat nanti, kecuali tuntutannya kita penuhin, syarat-syaratnya kita penuhin. Rukunnya kita sempurnakan. Kalau sekedar mengucapkan itu tanpa ada cinta, tanpa ada keyakinan, mengucapkan itu hatinya penuh dengan keraguan, engkau akan dapat manfaat di dunia. Kayak orang munafik dapat manfaat di dunia. Ketika bagi-bagi, mereka dapat. Iya. Salat, kumpul umat Islam. Mati dikuburkan di bawah makan umat Islam di dunia. Tapi di akhirat semua amalannya akan gugur. Bahkan Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Apakah kita mau menjadi seperti mereka? Nah, barakallahu fikum. Lanjut. 8. 6 orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, Aqabah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka kepada Islam, lalu mereka beriman dan membenarkannya. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Akan tetapi, mereka kembali ke Madinah sebagai da'i kepada Allah. Dengan demikian, tanggung jawab Muslim terhadap dakwah kepada Allah adalah tanggung jawab yang besar. Seorang Muslim tidak boleh hanya merasa cukup dengan melaksanakan amal ibadah wajib saja, tetapi berkewajiban mengajak orang lain kepada agama dan merasakan bertanggung jawab terhadap agama, seperti yang telah dirasakan oleh sekelompok dari Hujraj, baik mereka yang pada pertemuan pertama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun pertemuan kedua yang dinamakan dengan Baiat Aqabah pertama. Barakallahu fikum. Nih. Ada 6 orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Ketika awal Nabi keliling ya, hari mereka kemudian tahun depannya mereka datang. Pertemuan kedua disebut Baiatul Aqabah. Yang pertama. Itu 6 orang. 6 orang. Pulang bukan diam diri. Bukan menyembunyikan. Mereka belum ngaji harian di kota Mekah. Mereka bukan santri yang tahunan di pesantren. Mereka bukan mahasiswa yang sekolah di Timur Tengah. Bukan. Mereka berjumpa sama Nabi SAW pada malam itu. Kemudian mereka kemudian pulang ke kota Madinah, apa yang mereka lakukan? Mereka menyampaikan agama Allah. Jadi engkau menyampaikan agama Allah, itu gak harus engkau lulusan pesantren. Gak harus engkau lulusan Timur Tengah. Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Satu ayat. Artinya tugasmu cuma menyampaikan. Ini katanya Nabi SAW. Katanya Nabi kayak gini. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Udah kayak gini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 6 orang bukti mereka menyampaikan agama Allah ini di Baiatul Aqabah yang datang lebih sudah dari yang 6 orang. Inilah kunci-kunci kebaikan. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, dia bawa 5 orang masuk Islam. Ini orang-orang masuk Islam. Kemudian tahun depannya mereka bawa orang-orang yang sudah masuk Islam. Maka bicara hal ini, ingat dengan wasiat Luqman kepada anaknya. Jelas wasiat Luqman kepada anaknya yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Jangan lakukan kesyirikan. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Ini anaknya Luqman dikasih nasihat, jangan melakukan kesyirikan. Sekarang kalau ada orang kasih nasihat, jangan melakukan kesyirikan. Apakah dia, kamu ini semuanya syirik, ini gak boleh, subhanallah. Nasihat Luqman yang pertama kepada anaknya, jangan melakukan kesyirikan. Wahyu yang Nabi turunkan kepada para nabi, semuanya jangan melakukan kesyirikan. Nabi ketika membaiat 6 orang yang mau ke kota Madinah balik, jangan melakukan kesyirikan. Oh, itu karena di zaman itu banyak kesyirikan. Apakah di masa sekarang kesyirikan itu sedikit? Kalau kita melihat penduduk dunia, yang Islam itu berapa sih? 1,6-1,7. Sisanya 6 miliaran lebih. Itu mereka tidak mentauhidkan Allah SWT. Yang di tengah-tengah umat Islam sendiri pun sebagian mungkin terjebak dalam kesyirikan. Jadi tugas kita sekarang, tatkala kita sudah mendapatkan ilmu, sampaikan. Setelah Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, jangan melakukan kesyirikan, berbakti kepada orang tua, dijelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu Luqman mengatakan, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur." Wahai ananda, wahai ananda, dirikan salat. Ya, engkau dirikan salat. Salat itu tiangnya agama. Jangan cuma belajar ilmu buat wawasan, salatnya enggak benar. Kalau hidupmu berantakan, salatmu bermasalah. Dirikan salat. Setelah itu, perintahkan kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Perintahkan kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, sabar. Bersabarlah engkau atas apa yang menimpamu. Karena ini urusan yang memang butuh perjuangan. Ketika para sahabat mendakwain kepada kebenaran, butuh perjuangan. Sebagian orang-orang yang pulang, Suhail bin Amr Al-Thaqafi, ada seorang dari Taif, Suhail atau yang lainnya. Ketika dia pulang ke kaumnya, ke Taif, dia ajak kaumnya untuk masuk Islam, itu dilemparin sama panah sampai mati. Tapi memang itulah perjuangan seorang muslim. Sampaikan. Nggak enak Pak Ustaz, ini, itu, macam-macam. Terus kapan kau akan menyampaikan? Sampai kapan? Anda kan urusannya cuma dagang sama dia, ini tuh udahlah, bisnis is bisnis lah. Yang lainnya nggak usah, subhanallah. Islam masuk ke negeri ini lewat apa? Apakah lewat kapal-kapal yang berisi prajurit untuk menaklukkan Indonesia, Nusantara? Lah, mereka pedagang. Mereka berniaga datang bawa barang, beli barang. Tapi mereka tahu tugas untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka masuk Islam. Itu tuh Islam masuk negeri kita karena ada sebuah syubhat yang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Di mana? Pedang yang mana yang membuat orang Indonesia masuk Islam? Pedagang bawa fulus, bawa barang. Tapi karena di dalam jiwa mereka berkobar sebuah api yang besar yang menyatakan bahwasanya aku harus menyampaikan agama Allah ini. Aku harus mengajak orang-orang tersebut untuk masuk Islam. Maka mereka masuk Islam. Perasaan ini yang kadang-kadang gak ada di diri kita. Yang ada di diri kita itu adalah manfaat buat kita. Yang penting ya saling menghormatin, saling menghargain. Kenapa engkau tidak ajak dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Jangan berdagang ya. Sekali lagi, para pedagang itu yang memasukkan Islam. Ada banyak orang yang sejatinya, Masya Allah, mereka itu ingin tahu tentang Islam. Sampai cerita kawannya tentang bagaimana di Jerman nih. Di Jerman, dia punya pegawai orang Jerman, atau di Indonesia. Dia punya pegawai orang Jerman yang suka ngeliat status istrinya, yang isi statusnya itu potongan ayat Quran, potongan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Itu dakwah. Kalau statusmu isinya makan ayam, sore makan bebek, sarapan makan pecel, besok statusnya lagi ngopi, nanti ganti status lagi olahraga, lagi mancing, lagi. Mana dakwah? Kalau engkau taruh upload di statusmu satu hadis, orang itu akan baca, insya Allah. Orang yang memang suka lihat status ya. Ada orang wiritan paginya itu bukan doa pagi dan petang, tapi statusnya orang saya. Nah, untuk yang seperti itu engkau bikin status. Itu termasuk dakwah. Apalagi engkau punya kawan-kawan yang jauh dari agama. Sudah bismillah. Taruh hadis ini, besok hadis selanjutnya, lusa ayat ini, sudah letakkan itu. Ahibati fillah. Yang dilakukan 6 orang itu adalah menyampaikan agama Allah ini. Antum bayangin, Islam kemudian bisa tersebar ke Indonesia. Itu perjuangan Nabi alaihissalatu wassalam kepada 6 orang. Mereka yang kemudian membuka lahan baru. Di mana? Di kota Madinah. Ini bicara dakwah. Kalau kita lebih mendalamin lagi peran 6 orang ini, perannya beda-beda mereka. Nanti kita akan bicara bagaimana Mus'ab bin Umair yang dikirim sama Nabi SAW ya, ke kota Madinah. Bagaimana perannya dia bersama orang-orang Madinah. Ada yang perannya cuma bukain pintu. Perannya itu dia gak berdakwah, gak aneh cuma begitu. Ya Mus'ab, antum yang dakwahin, aneh bukain pintu. Ada orang yang kerjanya cuma kayak gitu. Ana Ustaz gak bisa ceramah Ustaz. Ana cuma bisa ngundang Ustaz. Pokoknya ana kumpulin tuh karyawan-karyawan. Ana undang Ustaz. Fadal. Ustaz tolong ceramahin. Ya. Kita berbagi peran. Tapi semua tujuannya adalah menyampaikan agama. Perasaan ini yang harus tumbuh di diri kita. Taib. Yang ke-9. 9. Disyariatkan pengiriman da'i dan pengutusan mereka ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan dan menyuruh manusia kepada Allah Ta'ala. Untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mengirimkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah untuk mendakwahkan manusia dan mengajari mereka. Barakallahu fikum. Pertemuan pertama dengan 6 orang tersebut, Nabi gak ngirim orang. Tapi 6 orang itu yang bergerak berdakwah. Tapi pertemuan yang kedua, Bai'atul Aqabah al-Ula, bersama 12 orang itu, Nabi alaihissalatu wassalam mengutus bersama mereka Mus'ab bin Umair. Kenapa? Tujuannya adalah memberikan ilmu yang lebih dalam lagi. Karena 12 orang ini gak bisa lama-lama di kota Mekah. Orang kalau ngaji sebentar, ya ilmunya seperti itu. Maka Nabi mengirim satu orang yang sudah punya banyak hafalan Quran, sudah matang, pemuda, yang siap untuk berkorban dikirim sama Nabi SAW. Mus'ab ini mantan anaknya orang kaya raya. Yang kemudian dia memilih agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirim ke kota Madinah. Maka kita melihatlah. Ada daerah-daerah terpencil yang mereka memerlukan pendakwah. Maka kirim ke mereka. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok enggak Ustaz aja yang ke pedalaman? Kenapa ustadz-ustadz besar ini umpamanya kok cuma di satu tempat? Kita melihat Nabi Alaihissalam, siapa yang dipilih? Apakah yang dikirim sama Nabi Alaihissalam? Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab? Enggak. Jadi ada orang yang tepat di tempat yang tepat. Kalau bicara, ada ustad-ustad yang manfaatnya ketika dia di kota besar, di sebuah lembaga pendidikan, maka manfaat dia di sana. Dia mencetak da'i-da'i yang akan pulang ke kampung. Jadi, semua punya peran, jamaah. Berbagi tugas. Bagaimana sekarang, kemarin di Jember kita bikin STD Imam Syafi'i. Kemudian kita lihat di Jakarta ada beberapa kampus. Di Medina ada kampus. Mereka tuh diajak tuh. Kemudian disuruh berdakwah pulangnya. Manfaatnya akan lebih banyak. Dibandingkan ketika da'i ini umpamanya yang seharusnya ngajar di kampus, kemudian dia ngajar di kampung, manfaatnya mungkin ya tidak terlalu besar. Ada manfaatnya tetap. Tapi ketika dia ngajar di sebuah kampus, di situ ada 1000 umpamanya mahasiswa yang pulang akan berdakwah di sana. Maka ini perlu dipertimbangkan. Tapi pengiriman para da'i, harus ada yang mengatur. Ketika Anda menulis disertasi tentang peran lembaga dan yayasan Islam dalam membendung pemurtadan di Indonesia, itu memang ada beberapa lembaga yang Masya Allah aktif dia. Namun ternyata pengiriman itu memiliki banyak kendala. Kendalanya kadangkala dari sisi da'inya. Nggak betah di sana. Taib. Karena kondisinya kadangkala sulit. Kendala kedua kadangkala dari sisi pembiayaan. Untuk mereka. Karena mereka baru datang di sana, mereka nggak punya pekerjaan. Maka harus ada yang mengcover kebutuhan hidup mereka. Kadangkala kendalanya masyarakat. Dan teman-teman di Jogja, Masya Allah, jamaah. Kalau Anda dengar cerita mereka, sebelum pandemi itu Anda ke Jogja, Anda punya janji sama mereka. Insya Allah Anda akan balik ke Jogja, tapi Anda bukan untuk kajian umum. Anda ingin kumpul sama pendakwah-pendakwah yang di pedalaman-pedalaman tersebut. Cerita mereka, ada yang dibegal, ya, ada yang dipukulin. Subhanallah, jemaah. Tapi mereka berangkat. Sebagian mereka cuma dikasih uang bensin. Dulu kasih 5.000, kasih 20.000. Hanya itu, jemaah. Tapi semangat mereka untuk berdakwah. Maka kita perlu berpikir. Alhamdulillah ada lembaga-lembaga yang mungkin fokus ke sana. Kita di Yayasan Multaqad Duat MDI itu alhamdulillah punya seksi dakwah pedalaman. Yang harapannya, ya kita bisa kirimlah lulusan pesantren, lulusan mana, untuk pulang ke sana dan mendakwahkan Islam ini ke sana. Soalnya kalau enggak, siapa yang akan berangkat ke sana? Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita akan masuk ke Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Nah, silakan. Bai'at Aqabah kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa selama 10 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru manusia, beliau turun sampai ke pasar Ukaz dan Majannah, tempat mereka berjualan. Ketika musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Mina seraya berkata, "Siapa yang mau membantuku, menolongku menyampaikan ajaran Tuhan yang imbalannya adalah surga?" Sehingga orang-orang yang datang dari Yaman atau Mesir diberitahukan oleh kaumnya, "Berhati-hati kamu dengan seorang pemuda Quraisy, jangan sampai kamu difitnah dari agamamu. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapan mereka, mereka mengisyaratkan dengan tangannya. Itu laki-laki yang dimaksudkan. Sehingga Allah mengutus orang-orang dari Yathrib yang melindungi dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Di sini kita lihat jemaah, bagaimana Jabir bin Abdullah cerita perjuangan Nabi alaihi salatu wasalam, tahapan-tahapan beliau menyampaikan agama Allah ini. Ada dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang beliau percayai saja, kemudian dakwah terang-terangan kepada kaumnya saja, kemudian dakwah terang-terangan kepada Quraisy secara umum, kemudian kepada bangsa Arab secara umum, kemudian kepada seluruh umat manusia. Baik. Kita lihat Nabi alaihissalatu wassalam biasa mendatangi tempat-tempat persinggahan manusia. Di mana? Di ukal, pasar. Majannah atau majinnah juga pasar. Jadi ada pasar besar di sana sama. Kumpul orang jualan macam-macam di sana ya. Orang-orang pada datang ke sana. Dan ketika musim haji, beliau datang ke Mina. Kenapa beliau tidak datang ke Arafah? Karena di Arafah jemaah haji enggak lama. Kenapa beliau enggak datang mereka di Muzdalifah? Sama juga, di Muzdalifah enggak lama. Namanya orang sibuk, kalau sedang didakwain ya repot lah. Waktu yang paling tepat, Masya Allah, itu di Mina. Kenapa orang 3 hari 3 malam di Mina itu gak ada kegiatan kecuali lempar jumrah? Sudah, kegiatannya hanya lempar jumrah. Tanggal 10 mereka potong kurban, jemaah haji. Mungkin ada yang gak selesai bisa tanggal 11, 12, 13. Tapi secara umum kerjaan jemaah haji itu adalah melempar jumrah. Melempar jumrah sekali, terus istirahat. Itu waktu yang tepat. Makanya kalau kita lihat, orang-orang banyak berjualan di Mina. Ada pasar di Mina itu jadinya. Disitulah Nabi memanfaatkan momentum itu untuk mendatangi mereka. Apa yang Nabi dakwahkan selain mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah? Ternyata ada tambahannya sekarang. Beliau mengatakan man yu'wini. Kalau di sini diterjemahkan siapa yang mau membantuku, mungkin perlu diganti. Iwa itu melindungi dan memberikan tempat. Jadi siapa yang mau melindungiku dan memberikan tempat? Apa bahasanya? Memberikan suaka mungkin. Seperti orang-orang yang ya kita lihat masuk ke Indonesia ya, dari Rohingya umpamanya mereka. Mereka bukan hanya butuh bantuan aja, tapi mereka butuh tempat tinggal. Iwa itu lebih luas dari sekedar membantu. Dan beliau mengatakan tujuannya adalah untuk menyampaikan agama Allah ini. Apa yang akan dia dapatkan? Surga. Jadi langsung disampaikan. Karena kebanyakan manusia itu ya kalau ditawarin sesuatu, dia akan berpikir aku dapat apa gitu. Aku disuruh kayak gitu dapat apa. Tapi kita bisa melihat usaha Nabi, beliau sudah tidak mendakwain orang-orang Quraisy. Beliau mencari orang luar. Karena beliau melihat sudah mentok kayaknya untuk kata Mekah nih. Setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, setelah meninggalnya pamannya, bagaimana dahsyatnya arus penentangan dari orang-orang Mekah. Sehingga Nabi kemudian mendakwain orang-orang yang datang sekarang. Beliau sudah mau keluar dari Mekah. Karena bahasanya iwa ini ya tadi sudah memberikan tempat kepadaku dan dia akan mendapatkan surga. Haji, orang-orang Yaman datang. Orang-orang Mesir datang. Orang-orang Quraisy, apakah dia melihat Nabi berdakwah? Tidak. Pamannya yang bernama Abu Lahab ya, begitu getolnya beliau mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam ketika berangkat ke pasar-pasar, ketika menjumpai kabilah-kabilah tersebut, dan ternyata orang-orang Quraisy yang lainnya sama. Cuma mereka lebih halus. Mereka lagi ngobrol, lihat Nabi jalan berdakwah, hati-hati tuh. Tuh, pendakwahnya tuh. Penyihir tuh. Jangan sampai dia ngerusak agamamu. Jadi, ditunjuk-tunjuk, subhanallah. Nabi kita alaihi salatu wassalam mendapatkan perlakuan seperti itu. Maka bagaimana dengan kita? Baik, sampai akhirnya Allah tadi mengutus orang-orang dari Yathrib, yang dari kota Madinah, yang memberikan perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan membenarkan Rasulullah SAW. Silakan lanjutkan. Salah seorang di antara kami bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengimaninya dan mempelajari Al-Quran kembali kepada kaumnya, maka dengan dakwahnya kaumnya juga memeluk Islam sehingga tidak ada rumah-rumah Ansor yang tertinggal, melainkan mereka semua beriman. Padahal hanya berawal dari sekelompok orang Islam yang menginginkan kejayaan Islam. Mereka bertanya-tanya, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dan dilanda ketakutan di gunung-gunung Mekah? Oleh karena itu, kami sebanyak 70 orang datang menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada musim haji. Kami berjanji berkumpul di Aqabah. Kami datang secara sembunyi-sembunyi, 2 atau 3 orang yang datang secara bertahap sehingga cukup bilangan kami. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami berbaiat kepadamu. Rasulullah menyahut, kamu berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas, untuk menafkahkan harta ketika sulit dan mudah, untuk menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, untuk berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada orang yang mencela. Hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Dia berkata, kami pun berdiri kepadanya dan berbaiat kepadanya. Lantas As'ad bin Zurarah memegangi tangannya. Dia termasuk yang termuda di antara mereka. Maka dia berkata, sebentar wahai penduduk Yathrib, kita tidak menempuh perjalanan jauh melainkan kita mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwasannya mengeluarkannya pada hari ini berarti berhadapan dengan seluruh bangsa Arab. Terbunuhnya orang-orang pilihan kalian dan pedang akan melumat kalian. Apakah kalian adalah kaum yang sabar menghadapi itu semua? Dan pahala kalian dijamin oleh Allah. Atau apakah kalian kaum yang takut dan pengecut? Tolong jelaskanlah hal tersebut. Maka itu adalah uzur kalian di sisi Allah. Mereka menyahut, jauhkan dari kami wahai As'ad. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini selamanya dan tidak akan membatalkan selamanya. Dia berkata, Maka kami berdiri dan berbaiat kepadanya. Maka dibaiatlah kami dengan syarat-syarat yang ditetapkan sekiranya kami menepatinya. Maka balasannya adalah surga. Semoga Allah meridhoi semuanya. Barakallahu fikum. Ini proses baiah Aqabah yang kedua. Jadi hasil dari baiah Aqabah yang pertama dengan diutusnya Mus'ab bin Umair, dan kita tahu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu Yusuf. Mus'ab, afwan jemaah. Nah. Yalla Yusuf, Yusuf. Wa ila man amshi ila bait abi. Yalla idhhab ila al bait ba'da al muhadara, nahnu namshi ila bait abi. Tayyib. أيوة أنت جهز نفسك أول تبي في كاميرا أنا أعد إلى ثلاثة واحد اثنين طيب يا جماعة إتو يلا يوسف مصعب بن عمير سبحان الله Begitu getolnya dia berdakwah sehingga bisa bawa 70 orang ketika Bai'ah Qabah yang kedua. Dan di kota Madinah, Islam itu sudah masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Dan kedatangan 70 orang ini sembunyi-sembunyi. Kejadian Bai'atul Aqabah ini gak ada yang tahu. Kecuali mereka. Artinya tidak semua penduduk Madinah tahu. Orang-orang musyrikin masih banyak di Madinah. Bahkan kafilah haji yang datang dari kota Madinah ke kota Mekah itu pemimpinnya bukan muslim. Orang-orang musyrik. Sehingga nanti kejadian ketika orang-orang Mekah itu mendapatkan informasi bahwa terjadi pembaiatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada pimpinan haji di kalangan orang-orang Madinah. Kata dia gak ada. Mereka disumpah-sumpah gak ada. Mereka gak tahu memang. Ini pentingnya sebuah strategi dalam berdakwah. Ketika kondisinya memang tidak memungkinkan, maka mereka sembunyi-sembunyi. Akhirnya mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dua orang, dan isi baiatnya mereka sudah muslim, mereka sudah bersyahadat. Maka kalau kita lihat isi baiatnya itu adalah agar patuh dan taat dalam kondisi suka duka, malas mau semangat untuk berbagi dalam kondisi engkau susah, kesulitan atau engkau mudah, beramar ma'ruf nahi mungkar dan siap untuk mengucapkan kebenaran tanpa takut dicela oleh orang-orang yang mencela. Tambahan lagi menolong kita, melindunginku kata Nabi. Kalau aku datang ke tempat kalian, sebagaimana kalian melindungi keluarga kalian, melindungi diri kalian. Kenapa? Jangan sampai Nabi alaihi salatu wasalam sampai ke kota Madinah kemudian ditinggal sama orang-orang Madinah. Dibiarin. Karena Nabi akan membawa para sahabatnya. Beliau bukan sendirian. Dan bagi kalian surga. Akhirnya orang-orang ini udah rindu sama Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka berdiri, mereka mau membaiat Nabi alaihi salatu wasalam, tapi ternyata As'ad bin Zurarah itu mulai megang tangan Nabi alaihi salatu wasalam. Orang mau bayat, bayatnya laki itu dengan bersalaman. As'ad bin Zurarah menahan mereka dulu. Tunggu dulu, kata As'ad. Tunggu dulu. Kalian harus faham dengan konsekuensi bayat Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena As'ad bin Zurarah memang ingin orang-orang yang membayat Nabi alaihi salatu wassalam bukan ikutan. Bukan karena semuanya berdiri baiat, akhirnya yang lainnya ikut. Tunggu dulu. As'ad ingin memahamkan kepada mereka konsekuensi dari baiat mereka. As'ad mengatakan, oke, kita datang karena kita percaya dia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita datang dari tempat jauh, kita yakin beliau adalah utusan Allah. Masalahnya, Masalahnya apa? Yang saat-saat ingin mengingatkan, masalahnya kalian tahu enggak? Kalau kalian membaiat beliau dan mengeluarkan beliau hari ini, kalian membawa Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, maka kalian akan berhadapan dengan seluruh bangsa Arab. Bukan berhadapan sama Quraisy aja, enggak. Kalian akan berhadapan dengan seluruh bangsa Arab. Dan itu terjadi nanti. Pada tahun kelima Hijriah, bagaimana perang Ahzab itu seluruh bangsa Arab bersatu padu dengan komando orang-orang Quraisy untuk menghabisi Nabi SAW dan tentunya penduduk Madinah. Kalian siap enggak? Siap apa? Siap ngasih rumah? Siap ngasih kerjaan? Siap bangun masjid? Itu urusan mudah, bukan itu. Kalian siap enggak untuk dibunuh? Dilumat oleh pedang-pedang. Kalau kalian sabar, mampu menjalankan konsekuensi ini, maka silahkan. Kalian dapat surga. Tapi kalau enggak, kalau kalian takut ya, ragu, ya daripada kalian nanti dicela nantinya, asan dari sekarang kalian punya udur-udah, takut Nabi SAW, kalau harus berhadapan dengan bangsa Arab, kami mohon maaf, tetap Islam, tapi mereka mungkin enggak mampu. As'ad ingin menjelaskan itu, kalian siap enggak? Apa kata orang-orang? Orang-orang ini membara, cuma menunggu As'ad ngomong ini mereka. Setelah As'ad ngomong, qalu amid anna ya As'ad, tanganmu singkirkan As'ad. Demi Allah, kami tidak akan mengurungkan baiat ini. Maka akhirnya mereka berdiri membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarat yu'tina ala dzalikal jannah, beliau mengatakan kalian akan masuk surga. Kalian akan masuk surga, subhanallah jemaah. Mereka itu memeluk agama Islam dengan sebuah konsekuensi yang sangat menakutkan. Kalau sekarang orang masuk Islam, iya tetap ada konsekuensinya. Kadang-kadang dia dibenci sama keluarganya, ya diusir sama keluarganya, ya ada. Tapi ketika itu, mereka harus siap dibunuh, diperangi. Dan penting yang kita lihat, sikap As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini, insya Allah dia itu yang mendampingi, dia itu masih saudara sama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Tafadhal, dilanjutkan. Dari Junadah bin Abi Umayyah, dia berkata, kami memasuki rumah Ubadah ibnu Samit ketika dia sakit. Maka kami berkata, semoga Allah menyembuhkan kamu. Ceritakan satu hadis yang Allah akan memberimu ganjaran yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubadah berkata, Nabi menyuruh membaiat kami untuk mendengar dan taat, baik pada waktu semangat maupun malas, waktu sulit maupun lapang, untuk mengutamakan kepentingan orang lain atas kami, untuk tidak menentang penguasa, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata menurutmu, yang ada buktinya dari Allah. Setelah proses baiat dan pengukuhan ikatan janji usai, seperti yang telah disebutkan Jabir radhiyallahu anhu, ada setan berteriak di tempat yang tinggi di Aqabah dengan suara yang tinggi. Ya Ahlal Jababib, wahai penghuni rumah-rumah yang ada di Mina, maukah kalian kuberitahu bahwa Muzammam dan orang-orang yang keluar dari agamanya berkumpul bersamanya untuk memerangi kalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini adalah azab al-Aqabah. Ini adalah anak Uzaib. Ini adalah anak Uzaib. Demi Allah, wahai musuh Allah, aku benar-benar akan meluangkan untukmu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk kembali ke tenda masing-masing. Al-Abbas bin Ubadah bin Nadol berkata, demi yang mengutus engkau dengan benar, jika engkau berkenan, besok kami bisa menghabisi penduduk Mina dengan pedang-pedang kami. Beliau bersabda, kami tidak diperintah untuk itu. Barakallahu fikum. Peperangan antara manusia dengan iblis itu tetap akan terjadi. Lihatlah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Iblis itu hadir ketika nanti mereka hendak membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan iblis dalam rupa orang Najd datang. Nanti ketika perang Badar dia juga datang. Mereka datang. Rasulullah SAW ketika bayat, selesai bayat, itu syaitan. Kalau kita bicarakan ada penunggu. Nabi menyebutkan ini penunggunya Aqabah nih. Disebutkan namanya Azabul Aqabah. Nih, dia teriak. Dia mengeluarkan suara yang didengar oleh orang-orang. Apa yang dia ucapkan? Dia menyebutkan subhanallah. Apa kata dia? Ya ahlal jabajib, hal lakum fi mudhammamin wasubah ma'ahu qad ijtama'u ala harbikum. Dia memberikan informasi tentang perkumpulan bai'at tersebut. Dia menyebut Nabi Muhammad SAW dengan mudhammam, orang yang tercela, padahal Nabi adalah Muhammad, orang yang terpuji. Dan orang-orang di Mina dengar. Mereka dengar. Makanya Nabi SAW ketika suara itu datang, Nabi akhirnya menyuruh para sahabat untuk bubar. Bubar sudah. Segera bubar. Mereka pun bubar. Ketika mereka mau bubar, di sini bagaimana seorang sahabat yang bernama Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah, ya Rasulullah. Kalau engkau mau, besok kita habisi penduduk Mina. Mereka benar-benar siap, jemaah, untuk berhadapan dengan seluruh bangsa Arab. Dan itu konsekuensi. Tapi Nabi SAW menjelaskan, belum, kita belum disuruh untuk itu. Untuk perang belum. Muslim itu, langkah kakinya ikut perintah. Bukan ikut nafsu dia. Bukan ikut emosi dia. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjut. Mungkin ambil satu apa? Satu hikmah. Fadhali, kemudian masuk ke tanya jawab. Baik, Ustaz. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Inti yang dapat dipetik dari perjanjian Aqabah yang kedua antara lain, 1. Perjanjian Aqabah yang kedua merupakan momen terpenting dalam Islam, di antaranya terbukanya jalan untuk hijrah ke Madinah bagi para sahabat radhiyallahu anhu, kemudian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari sana terjadinya perang Badar. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya telah menyaksikan peristiwa malam Aqabah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala kami berjanji setia membela Islam. Saya tidak lebih suka jika ditukar dengan perang Badar, walaupun perang Badar lebih diingat oleh manusia ketimbang perjanjian Aqabah. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam penjelasannya terhadap hadis ini, yaitu karena orang yang menyaksikan Badar lebih utama karena ia adalah perang pertama kali yang dimenangkan oleh Islam. Tetapi perjanjian Aqabah merupakan penyebab tersebarnya Islam dan timbulnya perang Badar. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Ini kalau kita lihat ya. Ada momentum-momentum yang mungkin dilupakan oleh orang. Padahal momentum itu lebih penting sebenarnya. Bai'atul Aqabah ini pintu untuk hijrah. Yang menghasilkan kemudian perang Badar. Memang banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan perang Badar. Ayat Quran pun turun tentang perang Badar. Tapi kejadian Bai'atul Aqabah ini proses penting untuk terjadinya yang lain. Maka sebagian sahabat mengatakan gak ingin dia itu diganti dengan perang Badar. Keikutsertaan dia dalam Bai'atul Aqabah. Karena kita tahu orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengamalkannya. Gimana orang yang membuka jalan hijrah, mempersilahkan orang-orang untuk hijrah. Merelakan diri mereka, negeri mereka, rumah mereka untuk ditempatin oleh orang-orang yang hijrah. Kemudian mereka akhirnya berhadapan dengan orang-orang musyrikin. Bagaimana kesiapan sahabat pada waktu Bai'atul Aqabah kedua itu untuk berperang sudah. Karena mereka sudah keterlaluan mereka menyakiti Nabi SAW dan para sahabat. Mungkin antum melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikenal oleh manusia. Tapi Allah selalu mengingatnya. Dalam kehidupan ini, kalau bicara pendakwah ya. Ini dalam hidup kehidupan seorang pendakwah, seorang da'i, seorang ustaz. Ana merasakan ketika ana ngisi kajian, mungkin yang orang kenal itu ana. Sekarang nih yang orang kenal itu mungkin ana ngisi. Tapi di balik kamera ini ada banyak orang yang punya peran. Sehingga dakwah ini bisa berjalan. Ada orang-orang yang melandaikan jalan sehingga ana bisa sampai ke tempat dia. Ada orang-orang yang ngurus parkiran sehingga semua yang hadir bisa dengan nyaman menyimak kajian. Ada orang-orang yang di malam hari tidak tidur men-setting sound. Itu mereka mungkin tidak dikenal. Yang dikenal ustadznya. Tapi semua akan mendapatkan pahala. Sesuai dengan perjuangan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana barusan itu ditagih sama anak kita. Anak ana. Untuk ngantar ke rumah kakeknya. Allahu Akbar. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Tafadhol. Ustaz, pertanyaannya hanya satu. Masya Allah. Dimudahkan Yusuf untuk ke rumah neneknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat pandemi ini, ana sudah lama tidak bertemu ibu ana. Bahkan saat Idul Fitri, hanya lewat video call. Bolehkah saat bertemu nanti ana cuci kedua kakinya Ustadz? Jazakallahu khair, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau bicara menghormatin orang tua kita. Mungkin sebagian lupa sama orang tuanya. Karena sibuk dengan keluarganya. Sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kita harus ingat, pintu surga yang paling indah itu adalah orang tua kita. Kalau tadi ditanyakan apakah boleh ketika berjumpa sama orang tua, mencuci kakinya ibu. Boleh kok cuci kaki ibu. Apakah boleh mencium kaki ibu? Boleh mencium kaki ibu. Bukan sujud untuk ibu. Nggak boleh kalau sujud buat ibu. Maka nasihat ana, ketika engkau pulang, engkau pijat kaki ibu. Sambil minta didoakan oleh. Engkau berada di samping. Engkau minta maaf sama dia. Ada banyak hal yang seharusnya engkau kerjakan dalam kebaktianmu kepada ibu. Tapi mungkin engkau tidak bisa. Maka ketika engkau pulang, berusahalah untuk lama berada di samping ibumu. Dan ketika engkau kembali setelah dari rumah ibumu, sering-seringlah kembali kepada ibumu. Karena kita ini gak tahu mungkin orang tua kita gak lama lagi mereka akan meninggalkan dunia ini. Semua nunggu waktu jemaah. Dan buat kita semua. Jangan pernah merasa sudah berbakti. Karena perasaan itu akan membuatmu tidak lagi berbakti. Karena engkau sudah merasa berbakti. Kita lihat bagaimana ketika ada seorang sahabat Abdullah bin Umar yang ditanya oleh seorang tabi'in yang membawa ibunya menggendongnya sampai tawaf berangkat haji nih jemaah. Dia bertanya, apakah menurutmu aku sudah membalas budi dia? Apa kata Abdullah bin Umar? Wala bi zafrati min zafaratih. Satu rasa sakit dia ketika dia ngeden mengeluarkan dirimu dari perutnya, itu belum engkau balas. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya? Ya, bagaimana tarian nafas ibu ketika disuruh, ya ayo keluarkan. Kadang-kadang dia merasakan sakit. Satu rasa sakit itu belum engkau balas. Gimana dengan semua yang sudah ibu lakukan untuk? Maka berusaha jemaah kalau bicara berbakti kepada orang tua itu, ya ada seninya. Mungkin satu sama lain memiliki cerita kebaktian kepada orang tuanya. Antum lihat yang antum bisa lakukan kepada ibu antum. Jadi ingat, gak boleh sujud sama orang tua. Kalau mencuci kaki orang tua, mencium kaki orang tua, yang anak baca, yang anak ketahuin, itu diperbolehkan. Karena memang ada kejadian di masa Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa anak sampaikan. Kurang lebihnya anak mohon maaf. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, kepada orang tua kita. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka surganya dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.